إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan hadis 1492 ya. Hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah. Juga Al-Lalikai dalam kitab Syarhus Sunnah. Dari dua jalan dari Abbad bin Yusuf, ia berkata haddatsani Safwan bin Amr dari Rashid bin Sa'ad dari Auf bin Malik secara marfu'. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda iftaraqatil yahud ala 71 firqah fa wahidah fil jannah wa 70 fin nar. وافترقت النصارى على 72 فرقة فواحدة في الجنة وإحدى وسبعين في النار والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي أو لتفترقن أمتي على 73 فرقة فواحدة في الجنة وثنتين وسبعين في النار. Qila ya Rasulullah man hum? Qala humul jamaah. Orang Yahudi berselisih atau berpecah belah menjadi 71 golongan. Satu di surga, 70 di neraka. Orang Nasrani berpecah belah menjadi 72 golongan. Satu di surga, 71 di neraka. Maksudnya yang di surga itu yaitu yang mengikuti Nabi Isa alaihissalatu wassalam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Adapun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, maka kewajiban mereka adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku berada di tangannya, umatku benar-benar akan berselisih menjadi 73 golongan. Satu di surga, 72 di neraka. Lalu dikatakan, wahai Rasulullah, siapa mereka? Kata Rasulullah, mereka yaitu al-jamaah. Dalam riwayat yang lain yang sahih, siapa al-jamaah? Yaitu ma'ana alaihi ashabi, yang aku dan para sahabatku di atasnya. Itulah yang disebut dengan al-jamaah. Taib ya ikhwata Islam azan ya Allah wa iyakum, kita bahas hadis ini. Hadis ini menunjukkan akhi bahwa umat Islam akan berpecah belah. Apakah berarti perpecahan itu terpuji? Jawab tidak. Ya, perpecahan itu tidak terpuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Mereka akan terus senantiasa berselisih kecuali yang dirahmati oleh Rabbmu. Allah mengatakan bahwa mereka manusia itu suka berselisih. Lalu Allah mengecualikan siapa yang tidak berselisih, yaitu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang dirahmati oleh Allah itu tidak berselisih. Berarti perselisihan itu dirahmati tidak, Pak? Tidak. Ya. Kemudian umat Islam Rasulullah kabarkan akan berpecah belah. Ini adalah masuknya, Pak, dalam masyiah, masyiatullah al-kauniyah al-qadariyah. Itu kehendak Allah yang bersifat apa? Ya, takdir. Contoh misalnya, Allah berkehendak adanya maksiat tidak? Ya, Allah berkehendak adanya maksiat tidak? Iya. Tapi apakah berarti Allah cinta kepada maksiat? Tidak. Apakah Allah memerintahkan kita berbuat maksiat? Tentu tidak. Maka Allah menghendaki adanya perpecahan. Apakah berarti Allah mengizinkan perpecahan? Jawabnya tidak. Iya. Berarti perpecahan itu sesuatu yang harus dijauhkan. Iya. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 102. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali Allah dan jangan kalian berpecah belah. Allah melarang kita berpecah belah. Tapi Allah mentakdirkan umat Islam berpecah belah. Itu adalah takdir yang sifatnya kauniyah qadariyah. Dan Allah melarang kita berpecah belah itu adalah takdir yang bersifat syar'iyah diniyah. Maka dua perkara ini tidak saling bertabrakan sama sekali. Iya. Kemudian ya akhwan Islam, perpecahan yang ada dalam tubuh umat Islam ini bukan masalah fikih, Pak. Tapi yang dimaksud perpecahan yang disebutkan oleh Rasulullah itu dalam masalah prinsip-prinsip agama, akidah. Iya. Adapun masalah fikih, maka itu tidak dianggap sebagai perselisihan yang tercela. Dalam artian yang menyebabkan pelakunya keluar dari ahlu sunnah, tidak. Iya, karena masalah fikih yang sifatnya dalam artian masalah-masalah yang tidak ada nasnya, yang diperbolehkan padanya berijtihad karena tidak ada nas, maka yang seperti ini, perbedaan pendapat dalam masalah seperti ini, Pak, tidak boleh kita saling menyesatkan satu sama lainnya. Masalah si fulan baca Al-Fatihah di belakang imam, yang ini tidak. Si fulan itidalnya sedekap, yang satu lurus. Si fulan tahiyatnya digerakkan, yang satu diam. Si fulan perselisihan masalah fikih yang sifatnya ijtihadiyah itu ya tidak mengeluarkan pelakunya dari apa? Lingkaran Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi yang dimaksud dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa umat Islam berpecah belah menjadi 73 golongan itu dalam akidah. Dalam apa? Akidah. Iya. Karena masalah-masalah akidah itu masalah yang sudah menjadi ijma' para sahabat. Siapa yang tidak mengikuti akidah Rasulullah dan para sahabatnya bisa dipastikan sesat. Bisa dipastikan apa? Sesat. Makanya Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah, di mana Imam Al-Barbahari wafat tahun 327 Hijriah, ada yang mengatakan 329. Kata beliau, wal asas alladhi tubna alaihil jama'ah, dasar atau asas yang dibangun di atasnya al-jama'ah, hum ashabu Rasulullah SAW, mereka adalah para sahabat Rasulullah SAW. Wahum ahlus sunnati wal jama'ah, dan merekalah yang disebut dengan ahlus sunnah wal jama'ah. Lalu beliau berkata apa? Faman lam ya'khud anhum, siapa yang tidak mau mengambil dari mereka, yaitu para sahabat, faqad dhalla wabtada, berarti dia sesat dan berbuat bid'ah. Jadi orang yang tidak mau mengambil dari para sahabat, Pak, sudah dipastikan dia sesat dan berbuat bid'ah. Masalah akidah itu masalah ijma' para sahabat. Tidak ada perselisihan di antara mereka, Pak. Iya. Maka dari itulah ya akhul Islam, perselisihan yang dimaksud dalam hadis ini masalah-masalah yang sifatnya prinsip. Iya. Adapun masalah yang sifatnya tadi ijtihadiyah, yang tidak ada padanya nas, yang diperbolehkan padanya seseorang untuk berijtihad, maka para ulama berijtihad kemudian berbeda-beda pendapat, maka ini tidak semua ulama sepakat untuk tidak saling menyesatkan satu sama lainnya. Ada madhab imam yang empat, madhab Hanafiyah, madhab Malikiyah madhab, Syafi'iyah madhab, Hanabilah. Masalah fikih itu semua. Ya. Nah, ini akal Islam azanillah wa yakum. Kata Rasulullah, umatku akan berpecah belah. Ini menunjukkan, Pak, bahwa yang berpecah belah ini umat Islam. Yang berpecah belah ini apa? Umat Islam. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Satu di surga, 72 di neraka. Pertanyaannya, Pak, apakah yang di neraka ini kekal atau tidak? Jawabnya tidak kekal bagi mereka yang wafat di atas tauhid. Karena Rasulullah tegas mengatakan, man qala la ilaha illallah dakhala al jannah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan wafat di atasnya pasti masuk surga. Iya. Maka siapa yang mengatakan bahwa 72 di neraka ini kekal, ini hanya pendapat orang khawarij saja. Ya, kita yakini bahwa 72 ini yang masuk neraka ini tidak kekal. Tidak apa? Tidak kekal bagi mereka yang wafat di atas tauhid. Adapun mereka yang wafat di atas syirik besar, maka masuk dalam ayat innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari apa? Kesyirikan. Iya. Terlebih Rasulullah mengabarkan bahwa penduduk surga yang paling banyak itu dari umat Islam. 2/3 penduduk surga itu dari umat Islam, ya. Baik yang langsung masuk surga maupun yang masuk neraka dulu, baru kemudian dari diangkat dari neraka dimasukkan ke surga. Ya. Nah, ini akal Islam azanillahu wa iyyakum. Kemudian ya akal Islam azanillahu wa iyyakum, Rasulullah bersabda, umatku akan berpecah belah. Dan ternyata yang Rasulullah kabarkan itu benar. Umat Islam berpecah belah. Di awal-awal Islam sudah muncul mulai pemikiran-pemikiran yang menyesatkan, Pak. Dimulai dari Khawarij. Di zaman siapa? Di zaman Ali bin Abi Thaqib. Iya, di zaman Uthman bin Affan. Di mana Uthman bin Affan waktu itu menjadi khalifah. Kemudian muncullah Abdullah bin Saba, yang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Lalu dia bekerja sama dengan konco-konconya untuk membuat sebuah konspirasi dalam rangka untuk membunuh Uthman bin Affan. Dengan cara apa? Memberikan tuduhan-tuduhan terhadap Uthman bin Affan. Katanya Uthman kolusi, nepotisme, dan yang lainnya. Katanya Uthman menyakiti Ummahatul Mukminin. Dan ternyata provokasi itu berhasil, Pak. Sehingga menyebabkan terjadi demo, dan pelapan demo minta Uthman turun jabatan, tapi Uthman tidak mau. Ya, karena Rasulullah SAW sudah mengabarkan kepada Uthman bahwa nanti Allah akan berikan kepada beliau, ya, jabatan kepemimpinan. Kata Rasulullah, falatan zi'hu, jangan kamu cabut. Uthman tidak mau turun. Ya. Tapi mereka berusaha dan terus dipanas-panasi, akhirnya mereka pun membunuh Uthman bin Affan. Yang kemudian setelah Uthman meninggal dunia, ya, dibaiatlah Ali bin Abi Thalib. Ternyata konspirasi besar mereka berhasil. Ya. Maka ketika terjadi perang antara Ali dan Muawiyah, kemudian Ali mengusulkan untuk pihak Muawiyah mengusulkan untuk mengadakan perdamaian agar tidak banyak darah-darah kaum muslimin yang tercecer. Akhirnya Ali pun bersetuju. Maka Ali pun mengirim pihak Amr bin Abu Musa Al-Ash'ari, sedangkan Muawiyah mengirim Amr bin Al-As. Nah, rupanya ketika terjadi itulah orang-orang Khawarij ini, ya, yang disifati oleh Rasulullah SAW, Dan subhanallah, Rasulullah sudah mengabarkan jauh-jauh hari akan munculnya khawarij itu, Pak. Rasulullah mengatakan sifat mereka apa? Hudatsaul asnan sufahaul ahlam. Umurnya masih muda belia, keilmuannya rendah, ilmunya dangkal. Yaquluna min qawli khairil bariyah, mereka membawa-bawa hadis-hadis Rasul. Yamruku apa yaqra'unal Qur'an, mereka menghafal Al-Qur'an, la yujawizu taraqiyahum, tapi tidak sampai kepada kekerongkongan mereka. Maksudnya apa? Maksudnya mereka memahami Al-Qur'an dengan pemahaman sendiri, sehingga akhirnya pemahamannya rusak. Iya. Nah, ikhwata Islam, keluarlah kelompok itu dan mereka menuduh Ali menyerahkan hukum kepada manusia. Karena Ali mengirim Abu Musa Al-Asy'ari, Muawiyah mengirim siapa? Amr bin Al-As. Kata orang Khawarij, wah, Ali menyerahkan hukum kepada manusia, sedangkan hukum itu milik Allah. Allah berfirman, inil hukmu illa lillah, sesungguhnya hukum itu milik Allah. Berarti Ali tidak berhukum dengan hukum Allah. Sedangkan Allah berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah, maka dia kafir. Oh, berarti Ali kafir, kafir. Pengikut Ali pun kafir. Muawiyah kafir, pengikutnya kafir, halal darahnya. Akhirnya mereka berkumpul di suatu tempat namanya Harura. Nah, mereka disebut dengan kelompok Haruriyah. Tadinya dibiarkan oleh Ali karena mereka belum berbuat keonaran. Tapi ketika mereka telah mulai berbuat keonaran, membunuhi kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, maka Ali pun bermusyawarah dengan para sahabat. Maka para sahabat pun sepakat bahwa mereka lah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum khawarij itu. Disebutkan dalam hadis, satamru kumariqatun ala hini furqati minal muslimin, akan keluar suatu kelompok di saat kaum muslimin berperang. Iya. Maka Ali pun istikharah kepada Allah dan bismillah memerangi mereka. Iya. Ikhwatul Islam, dan itu menjadi manqibah yang agung untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu warḍa. Khawarij muncul, Pak. Yang kemudian orang-orang Khawarij ini, Pak, punya pemikiran apa? Bahwa pelaku dosa besar kafir. Kenapa? Karena alasan mereka bahwa setiap orang yang berhukum dan hukum selain Allah itu apa? Kafir. Sedangkan pelaku maksiat berhukum dan hukum selain Allah. Pemakan riba berhukum dan hukum selain Allah. Pezina berhukum dan hukum selain Allah. Maka berarti mereka kafir. Maka mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya. Nah, ini keyakinan orang Khawarij, Pak. Muncul Syiah Rafidhah. Di zaman Ali juga masih. Dicetuskan oleh Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba mengatakan Ali itu Tuhan. Ya, Imam An-Nasa'i meriwayatkan dalam sunannya bahwa Ali menangkapi mereka, Pak. Ya, dan disebutkan juga oleh Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, ketika ditangkapi oleh Ali, Ali bin Abi Thalib berkata kepada mereka, "Masya'nukum, ada apa kalian ini?" Apa kata mereka, "Kami meyakini engkau pencipta langit dan bumi. Engkau yang mengatur alam semesta." Maka Ali mengancam mereka untuk dibakar dengan api jika mereka tidak bertaubat. Rupanya mereka berkata, "Kami semakin yakin engkau Tuhan, karena tidak ada yang menghukum dengan api kecuali Tuhan." Maka kemudian dibakar hidup-hidup oleh Ali bin Abi Thalib. Syiah sudah muncul. Muncul lagi, Pak, Qadariyah. Di zaman Ibnu Umar masih hidup. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan, ya, Yahya bin Ya'mar berkata, "Kana awwalu man takallama fil qadar bi Basrah Ma'bad al-Juhani." Adalah yang pertama kali berbicara tentang takdir di kota Basrah. Ia bernama Ma'bad al-Juhani. Di mana Ma'bad al-Juhani ini, Pak? Belajar dari orang Nasrani yang namanya Susan. Ya. Apa kata Ma'bad? Yaz'umuna alla qadar. Mereka mengatakan takdir tidak ada. Fantalaqtu ana, lalu aku pun pergi bersama Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari menuju Makkah atau ya untuk haji atau umrah. Maka kami pun bertemu dengan Ibnu Umar yang sedang masuk ya masjid. Lalu kami berkata, ya Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara qibalana qaumun yataqaffaruna al-ilm wa yaz'umuna alla qadar. Wahai Aba Abdurrahman, telah muncul di negeri kami suatu kaum yang mencari-cari ilmu yang aneh dan nyeleneh. Mereka mengatakan katanya takdir tidak ada. Wa anal an amra unf, dan katanya segala sesuatu belum ditakdirkan oleh Allah. Maka Ibnu Umar berkata, idza laqita haula fa akhbirhum anni bari'um minhum wa hum bara'u minni. Kalau kamu bertemu dengan mereka, beritahu kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku. Demi zat yang jiwa Ibnu Umar ada di tangannya, Allah tidak akan terima amalan mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Muncul Pak Qadariyah, kelompok yang menolak apa? Takdir. Muncul lagi Murji'ah. Di mana Murji'ah punya keyakinan apa? Amal tidak termasuk iman. Iman itu hanyalah keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan. Adapun amal tidak mempengaruhi iman. Yang penting kamu mengucapkan dua kalimat syahadat, yang penting kamu yakin, kamu berbuat maksiat sehebat apapun tidak mempengaruhi kesempurnaan kamu, iman kamu. Iya. Ini orang Murji'ah, Pak. Sehingga mereka menganggap bahwa kesyirikan tidak mempengaruhi iman, maksiat tidak mempengaruhi iman. Makanya orang Murji'ah mengatakan iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Iya. Di zaman sekarang pemikiran Murji'ah ada enggak, Pak? Ada. Itu yang suka ngomong gini, saya walaupun enggak pakai jilbab tapi hati saya dijilbabin loh. Itu Murji'ah tuh, Pak. Ya, seakan-akan kalau enggak pakai jilbab yang penting hati saya beriman, ya udah sempurna iman saya. Ini Murji'ah ini. Ya. Muncul lagi apa, Pak? Jabariyah. Jabariyah itu keyakinan kebalikan Qadariyah. Kalau Qadariyah punya keyakinan takdir tidak ada, kalau Jabariyah mengatakan semua sudah takdir dan manusia tidak ada pilihan. Manusia tidak punya kemampuan. Jadi menurut mereka, orang yang berbuat maksiat tidak boleh disalahkan karena itu sudah takdir. Iya. Jadi kalau misalnya ada orang yang berbuat salah, ya udah enggak usah salahin. Itu udah takdir dah, gimana lagi? Bayangkan, Pak. Ya, kalau ada orang yang ngerampok antum, mengambil harta antum dan lalu setelah itu dia berkata ke antum, Pak ridho dengan takdir ya Pak, ini udah takdir. Pasti akal manapun tidak akan bisa nerima seperti ini, Pak. Bahkan kelompok Jabariyah ini sama saja, Pak, merusak segala macam peraturan, Pak. Iya, peraturan akan hancur dengan keyakinan Jabariyah ini. Antum enggak pakai helm, udah gitu pas lampu merah nerobos. Pasti stop sama polisi. Apa kata antum? Udah takdir, Pak. Ya. Saya yakin polisi juga enggak bakalan terima itu, Pak. Ini keyakinan Jabariyah ini, Pak. Muncul lagi kelompok apa, Pak? Mu'tazilah. Mu'tazilah ini mendewakan akal. Mengatakan bahwa akal ini lebih daripada Al-Qur'an dan hadis. Mereka punya keyakinan setiap dalil dari Al-Qur'an dan hadis yang tidak sesuai dengan akal harus ditolak atau ditakwil. Sehingga mereka menjadikan akal itu sebagai patokan mereka. Ini Mu'tazilah ini. Bahaya sekali, Pak. Muncul lagi Jahmiyah, pengikut Jahm bin Sofwan. Mengatakan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Ini banyak dikafirkan oleh para ulama, Pak. Karena kalau Allah tidak punya nama, tidak punya sifat, itu hakikatnya Allah tidak ada. Iya kan? Coba deh, kalau saya berkata kepada antum, saya melihat pohon, tapi pohon itu tidak punya sifat, tidak tinggi, tidak pendek, dan tidak tengah-tengah, tidak punya pokok, tidak punya daun, tidak punya cabang, tidak punya akar. Terus kamu ngelihat apa? Itu artinya kamu tidak melihat apa-apa. Berarti orang yang meniadakan sifat dari sesuatu itu artinya tidak ada. Makanya banyak ulama mengkafirkan firqah Jahmiyah ini. Ya. Kemudian muncul lagi, Pak, kelompok yang mengimani sebagian sifat dan menolak sebagian sifat yang lain. Muncul Qulabiyah, muncul Asy'ariyah, ya, Maturidiyah dan yang lainnya. Nah, inilah akal Islam azanillahu wa iyyakum. Ya, jadi muncul berbagai macam kelompok-kelompok itu, ya akal Islam azanillahu wa iyyakum. Itu semua dalam akidah. Dalam masalah apa? Akidah. Ya. Ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum. Muncul lagi sufiyah. Orang-orang tasawuf yang mereka membagi syariat menjadi dua. Makrifat dan syariat. Tingkatan syariat adalah tingkatan yang masih wajib melaksanakan syariat. Nanti kalau sudah sampai ke derajat makrifat, maka tidak perlu lagi ikut syariat. Mereka punya keyakinan wali lebih tinggi daripada nabi dan rasul. Kalau kamu sudah sampai pada derajat wali, enggak perlu sholat, enggak apa-apa. Oh, ini bahaya, Pak. Ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum. Dan setiap kelompok ini, Pak, berpecah-pecah lagi. Khawarij berpecah-pecah, Syiah berpecah-pecah. Ya. Demikian pula Mu'tazilah berpecah-pecah, Jahmiyah berpecah-pecah, Sufiyah menjadi tarikat-tarikat dan yang lainnya. Maka ya akhal Islam, ternyata yang Rasulullah kabarkan benar tidak, Pak? Benar, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tidak berbicara dari hawa nafsunya. Rasulullah bersabda, sataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semua di neraka kecuali satu. Ada satu riwayat dengan lafaz begini, semua di surga kecuali satu. Ini riwayat yang maudhu, kata para ulama. Riwayat yang palsu. Yang sahih, semua di neraka kecuali apa? Satu. Imam Syatibi ketika membawakan hadis ini berkata apa? Ini menunjukkan kebenaran itu cuma satu di sisi Allah. Enggak mungkin banyak. Kebenaran yang yaitu yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Makanya ketika Rasulullah mengatakan, siapa mereka yang selamat ya Rasulullah? Kata Rasulullah, al-jama'ah. Siapa al-jama'ah? Ma'ana alaihi wa ashabi. Yang aku dan para sahabatku di atasnya. Berarti, Pak, kelompok yang selamat ini saja. Siapa yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya dalam akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan seluruh dalam masalah-masalah agama ini, dialah yang disebut dengan firqah najiyah. Dialah yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Ikhwata Islam azanillahu wa iyyakum. Maka ya akhal Islam azanillahu wa iyyakum, penting disinilah ya akhi, kita menggali akidah para sahabat. Penting ya. Dan alhamdulillah para ulama sudah menulis dengan sanad-sanad kepada para sahabat. Imam Ahmad menulis kitab ya Usulus Sunnah. Imam Ibnu Abi Hatim menulis kitab Aslus Sunnah. Imam Al-Ajuri menulis kitab Asy-Syari'ah. Imam Al-Muzani, murid Imam Syafi'i, menulis kitab apa? Syarhus Sunnah. Imam Al-Barbahari juga menulis kitab Syarhus Sunnah. Imam Al-Lalika'i menulis kitab Syarah I'tiqad Ahli Sunnati Wal Jama'ah. Imam Ibnu Battah menulis kitab As-Sunnah. Ya. Imam Al-Marwazi menulis kitab As-Sunnah. Banyak, Pak, banyak sekali alhamdulillah. Tinggal kita pelajari aja. Ya. Ikhwata Islam, itu yang menulis kitab-kitab itu dari kalangan ulama-ulama salaf terdahulu, Pak. Ya. Yang alhamdulillah kitab mereka sampai ke kita sampai detik ini. Alhamdulillah. Maka penting sekali kita mempelajari kitab-kitab itu. Keyakinan-keyakinan yang diyakini oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam demikian pula para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sanad-sanad yang sahih. Ingat, dengan sanad yang sahih. Ya, bukan sebatas klaim. Karena banyak orang yang menisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib tanpa sanad. Ada orang yang menisbatkan kepada Imam Syafi'i tanpa sanad. Ada orang yang menisbatkan tanpa sanad. Kalau tanpa sanad, jangan dipercaya. Kalau ada sanad, alhamdulillah. Kita lihat sanad-sanadnya. Makanya akhwat Islam, keselamatan hanyalah yang di jalan yang dilalui oleh Rasulullah dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sumber perselisihan itu apa, Pak? Sumber kenapa umat Islam berpecah belah, sumbernya itu tidak mau mengikuti pemahaman sahabat. Orang Khawarij ketika di zaman sahabat mereka ikut pemahaman sahabat, tidak. Orang Murji'ah, orang Syiah, dan yang sudah kita sebutkan tadi, tidak ada satupun keyakinan ya para sahabat yang keyakinannya sama dengan mereka. Makanya ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum, semua ulama sepakat ya pentingnya merujuk pemahaman siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya akidah kita lurus, benar. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah ini ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa umat Islam akan berpecah belah menjadi berapa golongan? 73 golongan. Satu di mana? Di surga. 72 di mana? Di neraka. Maka pahamilah, Pak. Karena di zaman sekarang ini kita lihat perpecahan dahsyat. Ya. Banyak orang muncul berbicara tentang agama, tentang din dan yang lainnya. Sementara banyak kaum muslimin awam tentang akidah, hakikat akidah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak setiap orang yang bawa dalil itu bisa dibenarkan pemahamannya, Pak. Kalau pemahamannya tidak sesuai dan pemahaman para sahabat lah. Ya. Berapa banyak di zaman sekarang orang-orang membawakan hadis. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mensifati orang Khawarij, apa kata Rasulullah? Yaqra'unal Qur'an yahsabuna annahu lahum wa huwa 'alaihim. Mereka membaca Al-Qur'an, mereka mengira Al-Qur'an mendukung pendapat mereka, padahal Al-Qur'an tidak mendukung pendapat mereka. Artinya mereka pahami Al-Qur'an dengan apa? Pemahaman sendiri. Dalam satu riwayat, riwayat Muslim, yaquluna min qawli khairil bariyah, mereka membawakan sabda-sabda Rasulullah. Berarti itu menunjukkan tidak setiap orang yang bawa Al-Qur'an, bawa hadis bisa dipaham, bisa dibenarkan pemahamannya. Sampai kita lihat pemahamannya sesuai tidak dengan pemahaman salafus salih, terutama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah ya akhwat Islam azani Allah wa iyyakum ya. Dan tentunya untuk mempelajari akidah para sahabat ya, penting atau perlu kita merujuk kitab-kitab yang sudah dicatat oleh para ulama. Insyaallah nanti kita akan bahas ya kitab-kitab tersebut, seperti kitab Asy-Syari'ah yang ditulis oleh Imam Al-Ajurri. Bagus sekali, Pak. Ya, kitab Asy-Syari'ah itu 3 jilid ya. Sebagian ikhwan ada yang mengusulkan untuk membahas kitab tersebut ya, Asy-Syari'ah Al-Imam Al-Ajurri. Beliau membawakan dengan sanad-sanadnya kepada Rasulullah dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib ya akhwal Islam, kita lanjutkan hadis 1493. Hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Imam Ahmad dalam musnadnya, Abu Ya'la Ibn Hibban, Abu Nu'aim dalam Akhbar Asbahan, Al-Uqayli dalam Du'afa, Abu Hamid bin Bilal An-Nisaburi, ya, dari Qunnan bin Abdullah bin, dari Abdurrahman bin Awsajah, dari Al-Bara secara marfu', Afshus salama taslamu, sebarkan salam, niscaya kamu akan selamat. Dan dikeluarkan juga oleh Abdiya dalam Al-Muntaqa, dan berkata Al-Uqayli haddathana Abdullah bin Ahmad, ia berkata, aku mendengar ayahku berkata, aku mendengar Yahya bin Adam berkata, ya, Qunnan laysa min babikum, qala abikana Yahya qalilu dzikr linnas, ya. Sini beliau mengatakan bahwa Qunnan ini hasan hadisnya dan dia dianggap thiqah oleh Ibnu Ma'in. Ya. Sehingga di sini ikhwata Islam azanillah wa iyakum, setidaknya sanadnya hasan. Hadis ini menunjukkan akhi anjuran untuk menyebarkan salam, dan bahwasanya orang yang menyebarkan salam itu selamat, kata Rasulullah. Ya. Afshus salam taslamu, sebarkan salam, niscaya kamu akan selamat. Makanya Islam itu agama yang penuh keselamatan, Pak. Kita saling bertemu aja mengucapkan apa? Assalamualaikum. Artinya apa? Keselamatan atas kalian. Masya Allah. Ya. Ketika kita mendoakan orang lain dengan keselamatan, malaikat juga akan berkata apa? Ya. Amin. Bagimu apa yang kamu minta? Dijawab oleh temannya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, betapa indahnya Islam, Pak. Jangan diganti dengan selamat pagi, selamat sore, selamat good morning, good apa enggak tahulah, ya. Enggak perlu diganti pakai itu, Pak. Ya. Kita usahakan syiar Islam ini kita sebar. Ya, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Karena ini merupakan salam yang Rasul, yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Dalam hadis yang sahih, Nabi Adam disuruh oleh Allah untuk mendatangi sekelompok malaikat dan mengucapkan salam. Maka Nabi Adam berkata, Assalamualaikum warahmatullahi. Maka para malaikat menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bayangkan, itu sudah Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ya, dan mengucapkan salam itu pahala besar, Pak. Kata Rasulullah, suatu ketika Rasulullah sedang duduk di masjid, lalu ada orang mengucapkan assalamualaikum. Kata Rasulullah, 10. Tak lama datang lagi, assalamualaikum warahmatullahi. Kata Rasulullah, 20. Tak lama datang lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Rasulullah, 30. Semakin lengkap, semakin apa? Besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan salam itu, Pak, itu bisa menyebabkan kita saling mencintai, Pak. Kata Rasulullah, "La tadkhulunal jannah hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga sampai kamu beriman. "Wala tu'minu hatta tuhib tahabbu." Dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salam bainakum. Maukah aku tunjukkan kamu kepada suatu perbuatan, kalau kamu lakukan itu kalian akan saling mencintai, yaitu tebarkan salam. Bayangkan, menebarkan salam itu rupanya bisa menimbulkan apa, Pak? Rasa cinta, rasa kasih sayang. Kata Rasulullah, muslim akhahul muslim fauqa thalath. Ya, tidak boleh seorang muslim tidak menegur saudaranya yang muslim lain lebih dari 3 hari. Dan yang paling utama dari 2 orang tersebut adalah yang pertama kali mengucapkan apa? Salam. Makanya ya ahlul Islam azan ya Allah wa iyyakum, ya, salam itu luar biasa sekali, ya. Kita biasakan ucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Dan usahakan Pak, salam itu jangan hanya sebatas kepada orang yang kita kenal saja. Atau Allah inna min asyratis sa'ah taslimul khassah. Di antara tanda hari kiamat itu mengucapkan salam secara khusus. Ya. Pernah Ibnu Mas'ud sedang berjalan dengan beberapa orang. Ya, ada pernah Ibnu Mas'ud sedang berjalan dengan beberapa orang. Lewatlah seseorang dan berkata, "Assalamualaikum ya Abu Abdurrahman." Ibu-ibu di atas itu anak-anaknya. "Assalamualaikum ya Abu Abdurrahman." Maka Ibnu kata Ibnu Mas'ud apa? "Shadaqa Rasulullah." Benar sabda Rasulullah. Di antara tanda hari kiamat nanti akan muncul salam hanya untuk orang khusus saja. Ya. Kalau misalnya antum ada ustaz dan beberapa orang, jangan assalamualaikum ustaz, yang lain enggak disebut. Enggak boleh, Pak. Kita ucapkan assalamualaikum dah. Supaya semuanya kena, jangan assalamualaikum ustaz. Ini yang lainnya enggak kena nih. Itu yang disebut dengan taslimul khassah, Pak. Ucapan salam hanya untuk orang khusus saja. Kata Rasul itu termasuk tanda hari kiamat. Iya. Maka dari itu ya akhwat Islam, kita tebarkan salam agar kita selamat di dunia dan akhirat. Iya. Bahkan mengucapkan salam ini, Pak, menyebabkan kita dapat jaminan dari Allah. Dalam hadis yang dihasan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah SAW sabda, "Thalathatun 'alallahi dhaminun." Ada 3 orang yang mendapatkan jaminan dari Allah. Siapa dia? Yang pertama, orang yang masuk ke rumahnya mengucapkan salam. Antum masuk ke rumah dan antum berucap assalamualaikum, ternyata apa? Hah? Dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa kan? Iya. Nah, ini akal Islam. Sudah masuk Isya belum? Belum. Sudah? Baik, hari ini tidak ada tanya jawab dulu. Saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Ikhwatal Islam, kita simak dikumandangkannya azan bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allah.